Dian FM, media suara Islami, hadir dengan format baru, menampilkan berbagai program-program unggulan yang dikemas dalam berbagai tema seperti drama Islami, renungan Islami, adab Islami, jendela akhirat. Nantikan program-program kami dimulai pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore. Dian FM, media suara Islami.